إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu, saudara, saudariku yang saya hormati, terus pun di kabaripun injing menika sami sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi, okay, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan keteguhan bagi kita semuanya untuk tetap saged istiqomah, melangkahkan kaki kita di jalan-jalan ketaatan, di jalan-jalan kebaikan, setiap hari tidak terlewati kecuali di dalamnya berisi ketaatan, berpindah kepada ketaatan yang lain, kebaikan berpindah kepada kebaikan yang lain, sehingga manfaat kehadiran kita di sisa umur yang ada ini betul-betul sakit dirasakan oleh sesama. Jadi tidak ada peluang bagi kemaksiatan untuk bisa mampir dalam hari-hari kita. Jangan pernah rela hari-hari ini dirasuki oleh kesia-siaan, sehingga nanti sisa umur kita betul-betul berkesan. Sehingga semoga dengan cara seperti ini kita menjaga diri sepenuhnya, berhati-hati agar jangan sampai tergelincir di dalam kemaksiatan dan juga kesia-siaan. Semoga nanti pada saatnya kita pulang untuk kembali kepada Allah, Allah menghadiahkan hadiah terakhir untuk kita, yaitu kembali dalam keadaan akhir yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya hormati, pagi ini kita diberikan PR nih sama panitia untuk membahas sebuah judul, sebuah tema yang berat, okay, yang abot kalau nanti sekiranya dari obrolan ini tidak berbuah apapun dalam diri kita, terutama yang ngomong seperti ini, okay. Karena kalau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita yang kita bahas ini tentang anak-anak kita, nggih. Bagaimana anak-anak kita yang punya kenakalan-kenakalan tertentu, terus bagaimana cara kita melakukan pendekatan sehingga anak-anak kita bisa berubah dengan baik. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang kita, yakni Bapak, Ibu, saya sendiri sebagai orang tua. Napa judulnya, Pak? Masih ingat mboten? Hari ini apa judulnya? Nah, kata panitia, yuk kita menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu sebelum kita berharap supaya Allah memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang soleh. Sehingga perhatian penekanan kita pada obrolan pagi ini adalah tentang kita sebagai seorang orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya punya satu tes psikologi yang sederhana. Monggo nanti dijawab, tapi dijawabnya dalam hati saja, nggih. Jangan sampai saya tahu, nanti ketahuan nanti panjenengan sinten, nggih. Dijawab dalam hati, tapi secara jujur. Nanti tujuannya setelah kita mengetahui jawaban kita secara jujur, kita bisa ngerti, oh iya, nanti kalau saya kepingin menjadi orang tua yang soleh, strategi apa nih yang bisa saya lakukan agar bisa sampai di titik itu. Ini tujuan dari tes ini, untuk mengetahui kita ini siapa sih, tipe orang yang seperti apa. Okay. Jadi pertanyaan ini kalau nanti dijawab dengan jujur, tujuannya adalah untuk mengetahui kita itu tipe orang yang seperti apa ketika menghadapi sebuah pilihan hidup. Ketika kita diberikan pilihan-pilihan hidup, pendekatan yang kita lakukan, cara yang kita lakukan itu nanti tercermin dari jawaban ini. Nah, pertanyaannya sangat sederhana, coba panjenengan perhatikan, diangen-angen, kebiasaan jenengan nanti seperti apa. Ketika panjenengan pertama kali mundut buku atau mundut majalah, apapun itu yang penting bacaan di dalamnya, katakanlah majalah. Nah, kebiasaan Bapak Ibu untuk membuka majalah baru ini tadi, yang pertama kali dibaca bagian mana dari majalah itu? Saya ulangi, ketika panjenengan pertama kali mundut majalah baru, bagian mana dari majalah itu yang jenengan baca pertama kali? Ada tiga pilihan, Pak. Yang pertama, panjenengan termasuk tipe yang langsung membacanya dari awal, runtut banget. Mulai daftar isi, kata pengantarnya dibaca, terus kemudian judul pertama, judul kedua, sampai habis. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, panjenengan termasuk tipe yang kalau punya majalah baru itu pertama dibuka daftar isinya dulu, terus dilihat mana yang menarik bagi panjenengan tema untuk dibaca. Nah, oh ini bab 5 yang menarik nih. Nah, langsung jenengan buka halaman yang tertera bab 5 itu tadi, baru dibaca, dinikmati, dipahami. Atau panjenengan termasuk yang ketiga, begitu mendapatkan majalah baru, bukanya acak, Pak. Bukanya acak, langsung aja dibuka, entah yang depan, entah yang tengah, ataupun yang belakang. Ketika dibuka acak, nah dilihat halaman sisi kanan, halaman sisi kiri. Oh, itu kok bagus, ada cara buat rendang. Nah, langsung dibaca begitu. Nah, bukanya acak, langsung dinikmatin mana bagian dua halaman itu yang paling menarik. Pun, diangen-angen sebentar, panjenengan termasuk tipe yang pertama, baca runtut dari awal hingga akhir. Yang kedua, dibuka daftar isi, dipilih bab yang paling menarik, itu dulu yang dibaca, tidak harus yang paling depan. Atau yang ketiga, dibuka acak begitu aja, nanti dicermati sebentar, itu kok ada bab bagus ya, dibaca di situ. Bun, saya kasih waktu 30 detik untuk membayangkan, umpama jenengan mundut majalah baru, jenengan termasuk tipe yang bagaimana untuk pertama kali membacanya. ...20 detik lagi, Pak. Diangen-angen. Yang jujur. Tapi ora usah didudune kancane. Engko ketahuan ini nanti. 10 detik lagi. Pun, waktunya habis. Sudah ketemu, Pak, nggih, jawabannya? Nggih. Kelompok B, sampun kepanggih jawabannya. Ini kayak kelompok capir aja, Pak, ya. Kelompok A, kelompok B. Baik, sekarang tiba waktunya Bapak-bapak untuk bisa mengerti pilihannya. Jujur loh, enggak boleh berubah dalam hatinya pilihannya tadi, enggak. Kalau Bapak Ibu termasuk orang yang pertama, kalau punya majalah baru, langsung dibuka dari awal, sudah dinikmatin satu persatu sampai habis. Ini termasuk jenengan termasuk tipe orang yang kalau dihadapkan pada sebuah pilihan hidup itu enggak nyaman, enggak pas, enggak srek atine nek mboten dipelajari secara detail. Dipelajari secara detail. Misalnya, iya ya, saya kepingin sekali berubah di sisa umur hidup ini, saya kepingin betul-betul menjadi orang tua yang soleh. Itu detail, Pak, belajarnya. Mulai dari bagaimana sih orang tua yang soleh itu dari sisi akidahnya. Terus ibadah-ibadah yang untuk menopang kekuatan iman ini apa saja, detail banget. Ya sholat wajibnya dipelajari kembali, duhanya, tahajudnya, detail, seneng seperti itu. Oh, muamalah sama anak-anak, biar anak-anak itu tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik seperti apa. Itu detail, seneng dia belajar, detail banget. Terus kemudian kalau menjumpai sebuah perbedaan, misalnya nggih, ulama A berpendapat demikian, ulama B berpendapat demikian, banyak di kasus-kasus fikih, nggih. Nah, itu dia masih nikmat aja, enjoy aja. Nah, ini mirip seperti anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mondok, nggih. Ini tipe pelajar yang ilmiah. Memang suka belajar, meskipun kita tidak harus menghafalkan, tapi dia senang banget kalau memahami sesuatu itu detail banget. Nah, ini tipe yang pertama. Kalau njenengan bacanya majalah itu termasuk yang dari awal sampai akhir dinikmati satu persatu ini. Terus yang kedua, kalau panjenengan termasuk tipe yang buka daftar isi, terus dicermati tema yang paling menarik apa, baru dibaca yang itu. Nah, ini njenengan termasuk tipe yang kalau dihadapkan pada sebuah pilihan, prioritasnya mesti jatuh pada apa yang paling aku suka. Apa yang paling aku suka. Dan panjenengan termasuk tipe yang suka menghindari sebuah masalah. Gak suka yang ruwet-ruwet. Gak suka masalah-masalah yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau njenengan termasuk tipe ini, setelah nanti mempelajari bagian dengan ini nggih, kaitannya sama akidah itu memang sebuah prioritas, nanti jangan paksakan diri njenengan untuk mempelajari detail banget. Njenengan akan gampang futur nanti. Misalnya ulama A berpendapat demikian, yang B berpendapat demikian. Tanya Ustaz A jawabannya ngene, tanya Ustaz B beda lagi. Itu nanti bingung, tipe orang seperti ini bingung ngambil keputusan, ini apa sih kok bedo-bedo gini, aku kudu bagaimana. Kalau njenengan termasuk yang tipe ini, jangan fokus di sini, njenengan akan bingung dan menimbulkan satu kekecewaan nanti. Udah pilih yang ini, saya belajar dari Ustadz ini dulu, nanti ketika kematangan fikihnya sudah mantap, baru mempelajari lebih detail. Nah, sehingga njenengan enggak ada sesuatu yang bikin hatinya jengah, bikin hatinya itu berat dengan perbedaan-perbedaan itu. Karena njenengan enggak suka masalah soalnya tipenya. Nggih, dimulai dari yang suka-suka dulu. Nah, yang ketiga, kalau njenengan termasuk tipe yang kalau buka majalah itu enggak punya rencana gitu, enggak punya prioritas, pokoknya dibuka, nanti dibaca yang pas ketepaan acak dibuka itu tadi. Nah, ini njenengan coba untuk mulai berbenah, Pak. Ini panjenengan ini selalu merasa beruntung. Perasaan jenengan piyambak itu selalu merasa beruntung. Wah, tadi saya pas ngaji di Langgar Kidul ada tema ini, rek seneng. Ya, hanya itu merasa beruntung dapat info seperti itu. Tapi orang di sekitar jenengan, istri jenengan, anak-anak, teman-teman, melihat jenengan itu asal-asalan, sakarepe dhewe, enggak punya prioritas dalam hidup, sakarepe dhewe. Jadi enggak ada, oh, sisa hidup saya ini yang celah terbesarnya adalah di bagian ini. Berarti saya harus berbenah di titik ini nih. Nah, sehingga ditata. Berarti saya nanti kalau hadir ke majelis taklim yang prioritas kalau membahas tentang akidah, karena saya punya celah di situ. Kalau ini membahas tentang akhlak, ternyata menurut keluarga saya itu kurang, masih kasar, kurang lembut terhadap keluarga. Jadi coba prioritas itu, buku-buku yang dibaca pun demikian. Nah, orang seperti ini hati-hati nggih, nanti hidupnya enggak pernah bahagia, Pak. Rumangsane ada di majelis taklim bertahun-tahun, tapi karena enggak punya prioritas, enggak punya program apa yang harus dibenahi, dibenahi dalam dirinya, nanti enggak sampai-sampai nanti muter aja, kadang dilanggar kidul, kadang dilanggar lor, kadang dilanggar wetan. Muter aja tapi enggak pernah berbuah, nggih, puancet mawon sudah. Nah, coba diangen-angen, jenengan tadi milih jawaban yang bagaimana? Nah, nanti ini digunakan sepulang dari sini untuk menata. Oh, saya tadi mulai bertekad nih, pengen jadi orang tua, pengen jadi bapak yang soleh sebelum nanti saya menuntut atau berharap anak-anak saya soleh. Apa yang perlu saya pelajari dulu, bagaimana metodenya, itu nanti menentukan banget. Yeah. Bun, ada yang jawab pilihan ketiga tadi, Pak. Gak usah angkat tangan. Yeah. Ada yang pilih jawaban ketiga tadi. Ada, nggih. Pun dihati-hati, pilihan yang pertama, kedua, itu bukan perkara yang mana yang lebih baik, mboten, itu hanya pendekatan supaya cocok nanti karakter jenengan dengan cara pembelajarannya. Adapun yang ketiga, minta tolong untuk diperbaiki, jangan sampai seperti itu kembali, paling mboten jenengan di level yang pertama tadi atau pilihan yang kedua. Nggih, sudah mulai ngerti dirinya yang mana, nggih? Nah, sekarang kita mulai, Pak. Perjalanan ke sini tadi sampun sempat olahraga, Pak? Nopo gopo kabeh tadi ke sini tadi? Gopo kabeh enggak sempat olahraga, enggak sempat peregangan otot-ototnya nggih. Nah, ayo sebelum kita belajar perkara-perkara yang penting, rodok direnggangkan badannya, Pak ya. Ayo coba diikutin Pak ya, diikutin kata-kata saya biar nanti pas gitu. Coba diangkat tangannya Pak, biar enak Pak. Nah, nggih. Terus digerakkan tangannya Pak, monggo. Nah, ini enggak sama tubruan nanti Pak. Ikutin kata-kata saya, kanan dulu Pak, miringkan ke kanan maksimal. Nah, bagus. Miringkan ke kiri tangannya. Nah, bagus. Pun. Atau enak nggih. Lah sakniki, nah ini pas ini. Coba pegang pundak tetangga jenengan Pak. Nah, pegang. Nah. Ayo pegang. Pun, sakniki keluarkan jurus terbaik jenengan pakai tenaga dalam boleh dipijet yang pas pundak temannya itu. Nah, yuk. Penak itu, Pak. Nyaman itu yang tadi belum sempat olahraga. Nah, bagus. Nah. Pun. Nah, sekarang ganti, ganti tangan satunya pindah ke pundak sebelahnya. Nah, nggih. Ayo. Dipijut yang pas Pak, dipijut yang pas. Yeah. Sekarang yang berikutnya, biasanya pikirannya biar longgar, belajarnya enak. Ayo dipijut kepalanya sendiri masing-masing. Nah, kepala atas. Nah, dipijut. Yang penak nih pijutnya, biar longgar, aliran darahnya lancar. Yeah. Nah, bagus. Sekarang tengkuk belakang Pak, tengkuk belakang. Nah, ini biasanya kaku ini. Tadi bangun tidur belum sempat dipijut gitu nggih. Ayo diikuti kata-kata saya biar kompak. Pijat itu tengkuk belakangnya itu biar enak nggih rasanya. Nah, sekarang ikuti kata-kata saya juga. Ayo pindah. Pegang, pegang dahi jenengan. Nah, bagus. Pegang dahi jenengan. Nah, pegang dahi pijat Pak. Dahi biasanya kemarin mikir banyak gitu ya. Nah, pegang dahi Pak. Loh. Jenengan apa yang dipegang itu? Kok megang janggut sih Pak? Saya kan sudah bilang ikuti kata-kata saya Pak, biar enak. Saya bilang pegang dahi. Kok bisa pegang janggut? Kenapa Pak? Kenapa oh, Pak? Oh ngikuti saya toh Pak? Oh karena saya pegang janggut, jenengan pegang janggut juga. Meskipun saya bilangnya pegang dahi gitu nggak? Wah. Ya no penjenengan ini. Baik Pak. Artinya apa Pak? Selain pijet-pijetan tadi nggih, artinya apa ini tadi? Lebih kuat mana pengaruhnya memberikan contoh, memberikan teladan dalam perbuatan apa sekedar lisan? Lisan saya bicara, pegang dahi Pak. Pegang dahi. Tapi jenengan kok tetap pegang janggut? Karena saya pegang janggut. Meskipun saya cerewet pegang dahi. Pak, pegang dahi. Tetap jenengan pegang janggut aja kak rumah ngosok kayak gitu-gitu. Nah artinya apa? Perbuatan kita itu berbicara lebih keras daripada lisan kita. Pun, mulai paham kemana pembicaraan ini arahnya Pak? Kalau yang di rumah biasanya pegel, nggih, cerewet ngomong mawon ke anak-anaknya, nggih. Coba deh mulai di angen-angen. Kira-kira tadi jenengan nyuruh anaknya pegang dahi terus gitu ya, cerewet. Mas, pegangan dahimu, tapi jenengan enggak rumangsa, jenengan tuh megangin janggut aja gitu ya. Mas, hentikan talah Mas HP-nya itu, Mas. Udah belajar, enggak capek tak dari tadi. Lah ibu sambil ngomong gitu check out aja penggaweannya gitu nggih. Check out terus gitu ya, Shopee-nya check out, Tokopedia-nya check out. Nah, pripun anak bisa dengarkan? Mas, wis enggak pegel ta Mas ndelok TV ya, mbok yo didengarkan itu ada adzan itu loh, berhenti sebentar. Ayo ke masjid sana sama teman-temanmu. Jenengan di mana saat itu saat ngomong gitu? Napa Pak? Ngedusi manuk. Pripun panjenengan itu? Nah, coba diangen-angen. Selama ini kalau ada pembicaraan jenengan, nasihat jenengan yang dirasa masuk kanan, keluar telinga kiri di anak-anak kita, kira-kira jangan-jangan faktor ini Pak penyebabnya, Pak. Mas, tadi tak dengar kamu main sepak bola sama teman-teman habis seneng. Tapi kok kamu kuasar gitu toh Mas, nek ngomong sama teman-teman. Ya enggak semua anak itu pinter main bola. Tapi kok sampai kamu Oh kamu bodoh, kamu gini. Nah, tapi di rumah jenengan ini nggak gitu pak. Bu, jupuknya kunci untuk pinggir kono itu. Masuk gak ono pak. Itu loh, nukure komputer itu loh kok biasa ya. Nah, sadar mboten. Kenapa tadi perintah kita untuk berbicara santun, berbicara kalem itu ndak efektif? Karena di rumah jenengan seperti itu, kita seperti itu. Gimana bisa mandi ujarin jenengan itu? Nggih, ayo coba diangen-angen. Di bagian mana dari nasihat-nasihat jenengan yang selama ini mboten mempan, ndak bisa merasuk dengan baik dalam hati anak-anak kita? Jangan-jangan di titik itulah kita belum bisa memberikan contoh, belum bisa memberikan teladan yang baik. Nah, pun mulai sekarang, meskipun semua materi dari awal sampai akhir nanti jenengan boleh lali, boleh lupa, yang penting megang janggutnya tadi jangan lupa pak ya. Itu aja pesan terakhirnya. Umpama tadi kok sampai rumah ditanyain istri yang gak ikut mungkin, suami yang gak sempat hadir, bu materi ini apa? Mbuh pak, yang penting tadi itu megang janggut gitu loh. Nah, yang penting modal itu saja udah cukup banget. Saestu, kalau jenengan komitmen banget mulai sekarang, bismillah ya Allah, moga-moga di sisa umur yang ada ini kau berikan kemudahan bagi hamba untuk betul-betul bisa menjadi teladan yang baik bagi anakku. Yang pertama ku mulai dengan kerapian, mulai saking meriki sandale ditoto yang rapi gitu nggih mboten sakarepe dhewe. Nanti setiap hari anak lihat kok beda ya. Sandal ini kok rapi terus di tempatnya. Nah, kalau sudah masuk seminggu dua minggu saged istiqomah jenengan baru cerita. Mas, ayolah. Mulai sekarang yuk bareng-bareng Umi yuk, bareng Abi, ayo ditata yang rapi, nek medal, nek mantuk saking paran, saking main bola, dari ngaji, dari belajar, ayo ditata yang rapi. Anak hatinya beda menerima seperti itu karena sudah terbukti jenengan sudah ngelakuin lebih dulu. Masih ingat ngeten bagaimana para salaf kita dulu, para ulama-ulama kita dulu ketika mau menyampaikan kajian seperti ini tentang sebuah hadis gitu nggih. Mereka selalu merencanakan minggu depan saya mau menyampaikan ini. Wis tak amali napa durung? Itu hampir semua orang-orang soleh kita yang terdahulu itu selalu seperti itu. Makanya jangan heran, setiap yang diucapkan itu seakan-akan punya ruh, punya kekuatan, punya daya ubah yang kuat kepada jamaahnya. Karena beliau sendiri sudah berusaha untuk menjadi yang pertama dalam mengamalkan apa yang dia ajarkan. Pun nggih, poin ini harus dipegang betul. Rumus dahi sama janggut jangan sampai lupa. Nah, pun. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan dalam hal apa nih kita harus memulai untuk menteladani anak-anak kita supaya nanti kita bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita nanti di atas kesolehannya, di atas kebaikan, di atas potensi terbaiknya. Kita mulai dari mana, Pak? Enaknya kita mulai dari mana? Kita menteladani diawali dari sisi mana nih? Nah, jenengan eling-eling ya, ini sebuah momen atau episode, penggalan episode yang sangat indah. Ini terjadi di era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Penggalan episode ini ada obrolan singkat antara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan rencange, dengan sahabatnya, yaitu kalau saya tidak salah ingat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Saat itu sahabat Umar ini tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Nek bahasanya sekarang gitu ya. Mas Bro, piye nek menurutmu takwa itu kayak apa sih? Begitu pertanyaan Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun kalau menurut pandangan saya secara pribadi, dia termasuk tipe kala yang sangat unik gitu ya. Enggak langsung takwa itu, Mas, kayak begini loh definisinya mboten. Tapi dia menjawabnya dengan sebuah pertanyaan balik. Unik banget. Gini, Mas Umar, kalau njenengan pengen tahu seperti apa sih takwa itu, sekarang saya pengen tanya, apa yang Mas Umar lakukan Kalau seandainya jenengan itu berada di sebuah lorong, terus di jalanan yang sempit itu banyak duri, banyak pecahan-pecahan beling di situ. Ketika jenengan ingin berjalan dari ujung sini menuju ujung sana, nopo Mas Umar yang jenengan lakukan? Tentu bukan hanya sahabat Umar, kita pun kalau ditanya seperti itu, jawabannya sama persis kayak yang dijawab oleh sahabat Umar. Ya pastilah, saya akan hati-hati setiap langkah saya pastikan agar tidak menginjak duri itu. Sehingga saya sampai di ujung lorong sana dengan selamat. Tidak sampai nginjak duri, tidak sampai terluka. Nah kata sahabat Ubay bin Ka'ab, nah itu Mas Bro yang namanya takwa. Ente hati-hati dalam setiap melangkah, jangan sampai nginjak duri, sehingga sampai di ujung kehidupan kita selamat, mboten berdarah-darah. Pun kita mulai dari sini Pak, saya pribadi, panjenengan, ibu-ibu juga, kita harus mulai menata setiap peran yang kita mainkan. Napa mawon peran jenengan? Sebagai bapak, nggih. Sebagai suami, ya. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pedagang, mungkin yang kalau kesehariannya jualan pentol, jualan siomay, jualan dadar gulung, jadi sebagai pedagang. Sampai jenengan sebagai seorang kontraktor, seorang pegawai, seorang ASN, monggo, itu peran dikategorikan, ditulis satu persatu. Saya mainkan peran apa ya dalam hidup ini? Nah, nek sampun begitu, setiap peran itu ditanyakan dalam dirinya. Misalnya sebagai seorang suami, kira-kira selama ini saya sudah menjalanin peran saya sebagai seorang suami sudah di atas jalan ketakwaan apa dereng? Oh iya, kemarin itu saya marahnya berlebihan banget ya ketika istri saya masaknya kasinan. Oh berarti di titik ini akhlak saya kepada istri belum di atas ketakwaan, belum di atas jalan yang Allah ridho. Oke, centang. Itu PR prioritas perbaikan. Oh iya, kemarin itu saya waktu jualan pentol bilang kalau ini ada campuran daging sapi, padahal saya pakai daging kambing, misalnya begitu. Oh iya ya, mungkin ini akhirnya yang membuat anak saya itu kalau diajak ke masjid, diajak ngaji ini susah karena saya kurang jujur dalam berdagang. Nah, orangnya beli 10.000, ternyata karena enggak lihat saya masukkan pentol, cuma tak isi 9.000. Nah, coba, oh berarti ketika saya memainkan peran sebagai seorang pedagang pentol, ini kurang di atas jalan ketakwaan nih. Oh, berarti ini poin dicentang yang harus diperbaiki. Nah, dari sisi ini Pak, ayo sama-sama kita toto. Kita memainkan peran yang berbeda-beda. Nggih, ada yang berperan sebagai seorang dokter, ada yang berperan sebagai seorang petani mungkin, atau ada yang berperan sebagai kontraktor. Apapun peran itu, tidak ada bedanya di hadapan Allah. Yang membedakan jenengan, saya, ibu-ibu, jalankan peran itu di atas petunjuknya Allah napa mboten. Itu yang membedakan. Nah, jangan jauh-jauh ya. Tadi kita berangkat ke sini aja. Saya sebagai seorang pengendara motor, pengendara mobil, sudah ngejalanin ini di atas petunjuknya Allah napa mboten? Iya, tadi saya lupa ya, keluar rumah enggak baca bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Oh iya centang, berarti mulai besok ini perbaikan ya. Oh iya tadi kan lewat jembatan layang, waktu naik saya baca takbir napa mboten? Waktu jalanan nengge turun saya baca tasbih napa mboten? Nah, ayo nek mboten lali berarti kan gak ilmune dipakai kemana tuh selama ini. Nah, coba perkara-perkara sepele ditata ulang Pak. Saya sendiri, panjenengan, ibu-ibu semuanya, ayo mulai perkara-perkara sedetail ini sepele, tapi ayo kita toto. Kita sudah ngejalaninya di atas petunjuk Allah napa dereng? Nanti seiring waktu kalau panjenengan komitmen memperbaiki, berbenah diri dari hal-hal yang sepele ini, nanti akan ada saatnya jenengan itu tanpa terasa, tapi orang-orang di sekitar jenengan, istri jenengan, anak-anak itu, abiku kok berbeda ya sekarang ya. Setiap ketemu di rumah lebih banyak senyum, meskipun atine sik muangkel pak. Tapi mau gimana lagi, memang Allah suka banget ya katanya Rasulullah, kalau ketemu saudaranya senyum, ketemu istri sampun sumringah, ketemu anak-anak sumringah, meskipun belum cocok sebenarnya ada ketidaknyamanan di hati. Nah, dimulai dari yang seperti itu, nanti setahap demi setahap kita akan, semoga kita dimudahkan untuk menjadi seorang pribadi yang berbeda, sehingga pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah sudah betul-betul setiap tahapan peran yang kita mainkan itu betul-betul di atas petunjuknya Allah. Pun nggih, dimulai sepakat nggih, dimulai dari sisi ini ya, kita berbenahnya ya sebagai seorang tua. Nah, yang pertama Pak, ini pondasi nggih. Jenengan kalau membaca bagaimana para ulama-ulama kita nggih memberikan sebuah nasihat, mesti Pak menjadikan akidah, pembelajaran tentang akidah itu menjadi sebuah prioritas yang utama dalam mendidik diri, dalam mendidik keluarga, dalam mendidik umat ini. Akidah mesti menempati porsi yang utama, karena ini penting banget. Okay. Sebuah contoh, ini sebuah contoh. Kalau panjenengan nanti mengetahui hikmah di balik semua ini, jenengan akan mulai ngeh, ada kerentek semacam itu, ngeh, mantep. Oh iya, pantas ini sebenarnya masalah ini muncul karena belum betul-betul memahami dan menginstal akidah itu secara kuat di dalam diri ini. Contoh, yang paling utama ketika kita mempelajari akidah, yaitu kita berusaha sebaik mungkin untuk mengenal siapa Allah Azza wa Jalla, siapa Rabbul Alamin yang selama ini kita tuju dengan kebaikan-kebaikan kita. Yang kalau sholat kita hadapkan diri kita kepadanya, yang kalau berdoa kita memohon kepadanya. Tapi sampun kenal betul mboten sinten itu Allah Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam yang selama ini kita kejar-kejar. Kita kepingin banget dengan sholat kita nanti berharap suatu saat kita ketemu sama Allah dalam keadaan Allah ridho, sayang, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sampun kenal betul mboten? Coba njenengan perhatikan nggih. Misal panjenengan sedang diuji sebuah masalah. Wis buat sari dele, sewengi melekan, ternyata paginya Allah tetapkan sebuah takdir mboten pajeng pak, nggak laku itu sari dele itu pak. Sudah kita mangkal di tempat biasanya, biasanya rame, laris. Hari itu lakunya sedikit, tersisa banyak, dan itu berpotensi untuk rusak kalau tidak laku. Kalau sari dele itu kan agak manjang ya pak ya perlakuannya, salah ngude, salah panasnya api, tidak tersimpan dengan baik pada suhu tertentu, itu pun rusak. Nah ini tantangan tersendiri bagi kita, saudara-saudara kita yang jualan sari dele. Kodarwa hari itu nggak laku, sisa banyak. Seringkali kita panik ya, cemas, gupuh, nanti efeknya uring-uringan kalau sudah sampai rumah. Itu kebanyakan dari kita, moga-moga panjenengan tidak termasuk. Itu juga bisa terjadi ketika yang panjenengan kerjaannya kontraktor, lagi tender begini, sudah mau gol, ternyata ada temen yang agak nakal, nyerobot. Sehingga yang tender itu akhirnya kena temen jenengan, nilainya besar. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, apapun judulnya, yang penting itu adalah sebuah ujian derita, ujian musibah, kira-kira memberikan efek negatif nopo positif sejauh ini. Mulai sandale ilang teko ngaji ngeten iki enggak ketemu CC, atau malah enggak ketemu dua-duanya, kesandung, pulang rodanya bocor, bannya bocor. Yang semisal itu kebanyakan dari kita uring-uringan pak. Apa maneh ndelok rapote anake isine 30, matematika 40, fisika 50. Nggih. Kimia lebih bagus, 52 gitu pak. Nah kira-kira nek bi ini rapatku ketika jenengan buka jeder, wah ini gimana? Kira-kira respon jenengan pertama gimana pak? Banyak kecewanya? Ya tentu itu lumrah nggih. Tapi coba perhatikan. Ketika betul-betul panjenengan ketika belajar mengenal Allah dengan baik, ketika dihadapkan pada keadaan seperti itu, enak-enak pulang dari sini ke susu, mau undang ngambil dagangan, rodanya motor kita bocor, kempes. Pas enggak ada pagi-pagi begini yang masih sudah buka nih tambal bannya, nuntun banyak. Banyak ngedumelnya, cemas, galau, atau banyak zikirnya pak. Ngedumel gitu kebanyakan. Coba sekarang jenengan angan-angan sebentar. Ketika kita menghadapi keadaan seperti itu, karena jenengan sampun terinstal dengan baik, oh iya ya, Allah itu kan zat yang pengetahuannya sangat-sangat sempurna. Kalau misalnya banku gak bocor, Allah itu paham betul apa yang akan terjadi, efeknya apa nanti hari ini ke depan. Kalau banku bocor, Allah pun tahu apa efeknya. Contoh, ini kisah nyata pak. Ini ada teman yang membantu mengelola klinik di Probolinggo. Itu bapaknya itu jualan laya. Ngerti laya pak? Koncone ulek-ulek itu loh pak. Ah, cowek. Yeah. Nah, ketika jualan itu mesti pak modelnya itu di drop sama truk begitu. Jadi ngumpul di tempat tertentu beberapa puluh orang teman-teman yang sesama jualan cowek tadi untuk diangkut truk di kota tertentu. Biasanya seminggu di kota Sidoarjo, misalnya seminggu di Surabaya untuk keliling jualan laya cowek ulek-ulek itu. Kodarwo pada hari itu bapaknya teman saya ini pada saat berangkat sadarengnya subuh menuju titik jemput di truk itu tadi, itu pada saat lewat galengannya sawah itu jatuh pak. Bapak ini dawah jatuh sehingga layarnya banyak yang pecah. Orangnya belepotan, layarnya banyak yang pecah sehingga tidak bisa menuju melanjutkan perjalanan menuju truk yang akan mengangkutnya ke kota tertentu untuk keliling jualan itu. Sehingga bapak ini pulang dengan ngedumel. Ya apa rek wis ekonomine susah, cowek gak iso kulaan maneh, iso pecah kayak gini wis talah ya apa wis gak kurang-kurang aku iki wis salat wis mau wis salat tahajud wis doa, ngedumel mawon, Pak. Pagi menjelang siang teman saya itu cerita sekitar jam 10-an itu ada kabar bahwasanya truk yang ditumpangi teman-temannya bapak tadi untuk diangkut ke keluar kota itu mengalami kecelakaan pak truknya itu, sehingga sebagian teman-teman yang diangkut truk untuk jualan laya tadi ada yang luka-luka, ada yang sampai ngapunten meninggal sampai sedo. Nah ketika kabar ini sampai kepada bapak yang jatuh di sawah dan layarnya pecah tadi, apa yang terucap coba? Apa yang terucap? Duh, kok alhamdulillah sih pak? Kabar meninggal kok alhamdulillah. Nggih, baik, saya paham. Maksudnya untung aku gak melu kan begitu ya. Nggih tetep pak, innalillahi dulu. Nggih temannya banyak yang mati, jangan alhamdulillah. Nah artinya bapak ini betul-betul bersyukur pak. Baru ngerti Allah buka tabir rahasianya. Kenapa dia tadi Allah bikin jatuh, layarnya pecah dan harus balik. Nek cuma jatuh belepotan layarnya enggak pecah, diubah budal lanjut, Pak. Ini layarnya pecah, percuma budal wong enggak ono sing didol. Makanya dia pulang. Nah, ketika jam 10 dengar kabar gitu, hatinya itu Masya Allah, ya Allah matur nuwun sangat, terima kasih. Umpama aku mau budal, ya mungkin aku sing meninggal begitu. Sejak saat itu saya diceritani teman saya sendiri karena dia anak ragilnya nggih. Bapaknya sejak saat itu enggak pernah lagi kecewa terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Mau ngapunten guyon Bu ya, mau diomelin istrinya, mau anaknya mau bagaimana, layanya laku banyak, laku sedikit gak payu. Dia enggak pernah lagi ngedumel dan protes. Karena dia sudah pernah mengalami titik yang seperti itu. aku selamat dari kematian karena Allah ngerti kalau umpama memang aku budal, ya pasti aku jadi korban. Tapi kalau layakku pecah, Allah pun tahu ada tugas yang belum tak selesaikan untuk dampingi anak-anak supaya lebih soleh, untuk didik istri supaya lebih soleha. Nah, dia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Artinya, kalau kita kenal Allah itu memiliki pengetahuan yang detail banget, jenengan gak perlu khawatir lagi. Apapun yang Allah skenariokan untuk kita, itu pasti baik. Meskipun saat laya itu jatuh, kita memandang itu keburukan, tapi nanti saat hikmah itu terungkap, jenengan nyesel nanti ngedumel itu, Pak. Nyesel banget, ngapunten sangat, ya Allah. Kemarin malam itu saya begini-begini, gak terima dengan jenengan, marah-marah ke jenengan, sampai meso-meso ke jenengan, ngapunten sangat, ya Allah. Sekarang saya sadar, jenengan memang maha sempurna keilmuannya. Nah, itu efek dari belajar akidah, Pak. Kalau kenal Allah dengan baik, jenengan menghadapi problematika hidup itu tenang. Yang kedua, jenengan paham, Pak, Allah itu sayang ke jenengan, itu lebih sayang daripada sayangnya jenengan ke anak-anak. Allah itu punya rasa sayang ke jenengan, itu lebih besar ketimbang ibu ayah kita nyayangi kita dulu waktu kecil. Itu rasa sayangnya Allah itu besar banget. Jadi kalau Allah menetapkan sesuatu, selain Allah itu paham, kalau tak tetapkan begini efek jangka panjangnya begini, Allah itu menetapkan dengan kasih sayang, Pak. Contoh, ada dalam sebuah salah satu hadis, Rasulullah itu dawuh ngeten. Isi hadisnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti pada saat kulo, ibu, bapak, kita semuanya kembali menghadap Allah, kita itu akan terpisah dalam beberapa kategori. Ada kategori ahlul afiyah. Orang yang hidupnya di dunia itu seneng aja, gak punya utang, gajinya cukup, gak pernah sakit yang serius, terus istrinya baik, punya kendaraan nyaman, itu ahlul afiyah, enak kehidupannya. Terus ada di sisinya itu ahlul musibah, kehidupannya sering, lebih sering menderita, Pak. Anaknya budal, sakit, banyak hutang, penghasilannya hanya cukup untuk makan besok dan lusa. Itu ahlul musibah, kehidupannya serasa berat perjuangannya. Nah, nanti ketika kita sama-sama menghadap Allah, Allah itu mengangkat ahlul musibah kepada derajat kemuliaan yang sangat tinggi. Yang membuat heran dirinya sendiri sebagai orang ahlul musibah tadi heran. Loh kok iso ya, aku bisa memiliki derajat sedemikian tinggi. Ini apa ini? Orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidupnya senang, itu juga heran. Loh kok bisa ya koncoku seperti itu kemuliaannya di sisi Allah ya? Nah, ketika Allah sampaikan bahwasanya kamu bisa memiliki kemuliaan sedemikian tinggi, itu karena pada saat kamu kehidupannya di dunia, ketika aku uji dengan sakit, ketika aku uji dengan digibai orang, diusir orang, dagangannya gak laku, sakit-sakitan, anakmu nuwakal ngudoai, ternyata ahlul musibah ini menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan legowo, ngerti kalau Allah menetapkan itu pasti ada kebaikan. Jadi dia yang mboten komplain, mboten berkeluh kesah kepada Allah. Itu ternyata yang membuat derajatnya demikian tinggi. Bukan datang dari sholatnya, bukan datang dari amalan-amalan yang lain. Dia hanya bermodalkan kekuatan kesabarannya, keikhlasannya, legowonya, ridhonya ketika diuji dengan banyak penderitaan. Nah, ketika tahu poin itu yang mengangkat derajatnya sedemikian tinggi di hadapan Allah, ahlul musibah tadi matur, ya Allah, sekiranya aku dulu ngerti kalau hadiah yang jenengan paringaken kula atas kesabaran, ridhonya atas musibah yang jenengan ujikan itu hadiahnya segede ini, ya Allah, please deh, kembalikan aku ke dunia lagi, uji saya yang lebih berat, ya Allah. Pencel-pencel saya, mutilasi saya di sana. Rasanya orang, saya biar dipukulin orang, bahasanya dramatisnya seperti itu. Saya akan bersabar ya Allah, saya akan senang menikmati itu semua kalau ngerti hadiahnya sedemikian indah. Nah, Ketika seseorang memiliki akidah terhadap perkara-perkara gaib seperti itu demikian mantep, jangankan diuji yang berat-berat nggih Pak nggih. Kalau hanya sekedar ban gembos langsung kita iling seperti itu, nonton itu sama senyum Pak. Wah ini nanti please deh ya Allah, ku minta nanti dengan nonton ini aku minta gantinya ya ya Allah ya. Nanti semoga engkau angkat derajatku. Mungkin aku belum bisa seistiqomah tahajudnya seperti Bapak Fulan, belum bisa ngajinya seistiqomah Ibu Fulan, tapi kesabaranku menghadapi sari dele yang gak laku, keikhlasanku, keriduanku ketika kau uji dengan anak yang belum soleh, semoga nanti bisa mengangkat derajatku. Nah tenang, jangan lihat efeknya kalau kita belajar akidah dengan baik, bukan cuma dengarkan tapi diinstal dalam hati kita, itu berdampak luar biasa terhadap kestabilan jiwa kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, jenengan bayangkan kalau jenengan sudah masuk tipe ini, nanti nasihatin anak itu enak banget, Pak. Bi, apa nak? Aku nggak marah. Yalah, apa marah? Iya, Bi. Ini tadi aku nerima rapat sisipan, Bi. Oh ya bagus lah, coba nak saya lihat. Tapi Abi jangan marah ya, jangan ketunduk burinya gitu Pak. Loh kenapa? Karena ini kisah nyata Pak, saya hadapi belum 2 minggu ini gitu nggih. Anaknya SMA. Ketika menunjukkan rapat sisipan Pak, nilainya wah gak monoton Pak. Gak monoton ini bahasa positifnya Pak ya. Ada 3, ada 4, ada 9, ada 5 juga Pak, ada yang 10. Nah, nek jenengan jadi bapak menerima lembar rapot sisipan itu pun saya tanggelet. Ya apa respon jenengan? IPS sama Pak. Matematika 3. Ayo. Apa yang jenengan respon ya? Ndelok sing angka 3 napa ndelok angka 9? Pribon? Ana sing jawab, gak tak buka Pak, tak lempit maneh. Nah, coba Pak perhatikan. Saya mengenal baik ibunya, saya mengenal baik ibunya. Ketika membuka rapat seperti itu, dia menerapkan metode yang sudah pernah kita sampaikan di ngapunten saya sebut merek nggih, di Al-Um, di Mahat yang kita bina. Kapan-kapan ya Pak ya, kalau panjenengan menerima ujian seperti ini. Niki ujian apa sanes? Ya. Ujian. Nah, ketika panjenengan menerima rapot anaknya, ada yang 9, ada yang 3, ada yang 5. Coba Pak berpikir agak out the box. Rodok kreatif dikit gitu loh, jangan ngikutin pemahaman yang sudah-sudah belum tentu benar. Ibu ini berpikir ngeten. Ketika buka ada yang 3, ada yang 9, ada yang 7, ada yang 4. Sini nak duduk sama ibu. Nggih. Alhamdulillah. Betul-betul Umi bersyukur banget lihat rapotmu hari ini. Loh, Umi enggak marah. Alhamdulillah. Awalnya begitu. Nah, tapi Allah kasih saya kesadaran, nak. Ternyata Allah sayang sama kamu nak. Loh kok bisa Mi? Karena teman-temanmu yang hari ini rapotnya nilainya 9, 10, 9, 10, 9, 10. Itu pasti bingung. Nanti kalau mau kuliah, kalau mau lanjut kuliah, milih yang mana jurusannya. Wong kabeh pinter. Bahasa Inggris pinter. Matematika pinter. Agama pinter. Milih sing pundi. Nah, tapi sampai anak, alhamdulillah sejak dini Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas. Matematikamu pirona 5, fisikamu papa bu, kimia opo mana 3, sing nilaimu api opo IPS bu, sejarah sosiologi. Nah berarti Allah sudah kasih petunjuk, sisa umurmu nak habiskan betul-betul untuk berjuang untuk menajamkan apa yang sudah Allah kasih keunggulan pada dirimu. IPSmu ini bagus. Tak lihat kamu prestasi dalam orasi, dalam pidato. Udah, latih itu, potensi yang Allah berikan itu sampai kamu menjadi expert, ahli, hebat di situ. Kalau saya nambahkan, kemarin ketemu Mbak, untuk sesuatu yang paling kamu sukai, jangan pernah rela menjadi nomor dua. Jadilah yang terbaik. Wah, kira-kira nih, anak sampean ono nilai telu nih diomongi gitu. Perasaannya gimana, Pak? Langsung, Pak, ditungakne jenengan. Allahumma firli dzunubi wa li walidayya warhamhuma sampai akhir. Berarti nak, nilaimu yang jelek itu pertanda kamu lemah di situ. Nek nanti sisa umurmu kamu habiskan hanya untuk mengangkat yang lemah, sedangkan kamu lalai sudah diparingi potensi IPS yang baik, kamu enggak akan pernah jadi apa-apa. Makanya ibu bersyukur sejak awal Allah sudah paring petunjuk, ke depan sisa umurmu habiskan untuk ini. Untuk yang kamu lemah, emang gue pikirin, bahasanya begitu. Sehingga anak ini sekarang, Pak, ngapunten sanget nggih, itu di sekolahnya itu sangat aktif menjadi kayak organisasi yang ngatasi anak-anak teman-teman yang sering dibully. Nah, dia itu sering jadi curhatan temannya, nggih. Kalau ada yang dibully curhatnya ke dia. BK tinggal enaknya, tinggal setor si Fulan masalahnya begini Bu, enggak mau maju ke depan itu karena sering enggak bisa materinya, enggak percaya diri, sehingga tinggal eksekusi-eksekusi. Sehingga ada lomba orasi, lomba pidato, anak ini yang muncul mewakili sekolah sampai menang tingkat kabupaten kemarin itu. Nah, kira-kira guru ini mempermasalahkan enggak matematika yang 3, fisika yang 4? No problem. Nah, ayo. Kalau akidah jenengan betul, nilainya anak jelek itu enggak kebetulan, Pak. Allah sudah skenariokan seperti itu. Allah ngerti kalau dikasih nilai bagus semua, anak ini bakalan bingung ini nanti. Enggak jelas mau kuliah kemana, mau pelatihan apa, mau ikut bimbingan apa, enggak jelas jati dirinya. Tapi kalau sudah terpisah mana yang lemah, mana yang kuat, kita bisa fokus untuk menajamkan keahliannya tadi. Nah, coba kalau kita enggak kenal Allah, bahwasanya Allah itu skenarionya enggak pernah keliru, Pak. Ketetapannya enggak pernah keliru dan enggak pernah ngecing jenengan, Pak. Mari sari delene enggak payu, tutuk omah diomelin istri, sore ini nanti karipan, terus besoknya ngerges. Itu enggak dicing, Pak, sama Allah, Pak. Mboten dicing jenengan. Nah, coba kenali Allah dengan baik dengan belajar akidah yang baik, prioritaskan itu, mboten cuma dengarkan pulang tanpa hasil. Tapi direnungkan betul, Pak. Nah, sehingga nanti membuahkan sebuah keterampilan dalam menyikapi masalah. Nggih. Jadi, efek dari pembelajaran akidah yang baik itu akan mengontrol perilaku kita. Nah, yang pertama tadi, nggih, jenengan berusahalah, saya juga demikian, untuk mengenal Allah dengan baik. Itu yang paling penting dalam pembelajaran agama kita. Setelah itu belajar tentang akhirat. Ending dari semua ini apa? Oh, ada surga, ada neraka. Masih ingat kan kemarin nggih, waktu awal kita ketemu itu, kenapa pada saat kita khilaf gitu nggih, berbuat maksiat, kok susah ngerem? Padahal sudah ngerti neraka itu kayak gitu. Itu berarti pada saat kita mendengarkan neraka, azab di dalamnya seperti apa, itu hanya pengetahuan. Nggih, banyak yang bisa kalau seperti itu. Belum sampai terinstal dalam hati kita sehingga memberikan kontrol. Coba panjenengan sengajakan untuk menerimanya itu sebagai bentuk bagian dari diri jenengan. Kemarin kan kita sempat diskusi sedikit nggih bahwa neraka itu pas kita membahas itu nggih, ku anfusikum wa ahlikum naro, itu bahwasanya kita diminta untuk menjaga diri kita itu hati-hati, ojo sampai tergelincir kepada kemaksiatan, demikian juga keluarga kita. Sama-sama belajar di atas ketakwaan sebagaimana obrolan sahabat Umar dan sahabat Ubay bin Ka'ab tadi. Nah, pada saat kita mengerti bahan bakarnya api neraka itu, di neraka nanti adalah api yang panas, bahan bakarnya datang dari manusia dan batu. Di tafsir Ibnu Katsir dikatakan batu di situ itu batu kibrit yang baunya sangat menyengat, tidak enak. Yang kalau dibakar, batu itu punya sifat enggak kayak besi. Batu itu kalau dibakar merotoli, Pak. Dan itu akan nempel di kulit-kulit kita, di muka kita, di dada jenengan, di lengan jenengan, di mohon maaf biar terasa banget, di kemaluan jenengan, di paha, di petih jenengan. Wah, ketika kita bayangin ada batu yang demikian panasnya, baunya enggak enak, menyengat, terus merotoli nempel di sekujur tubuh kita, kita disiksa seperti itu, di samping kita ada istri, ada anak-anak kita juga seperti itu. Wih, sampai girik-girik, sebagian sahabat membayangkannya sampai pingsan. Nah, kalau jenengan menerima kabar seperti itu, terus jenengan membayangkan kengeriannya, itu saged merasuk dalam hati jenengan, Pak. Sehingga pada saat naik motor mau berangkat kerja, tiba-tiba nyalip, senit, pas di depannya itu ada truk, gambarnya wanita, yang pada waktu menjahitkan pakaian, kehabisan pakaian, kainnya, Pak. Sehingga hanya sebagian, separuh gitu aja. Wah, jenengan awalnya ngebut ke susu, begitu sampai di belakangnya truk, gak nyalip-nyalip, Pak. Yes. Ini berarti ngajine mau dorong terintal, Pak. Cuma masuk kanan keluar kiri. Coba begitu mandek di belakangnya truk, lihat begitu, yang terbayang langsung, ya Allah, batu terbakar panas, batu kibrit baunya ndak enak, semua nempel di tubuh saya. Langsung nyalip lagi, bismillah, ya Allah, saya nyalip lillahi ta'ala karenamu. Wah, jagoan nih hambaku yang satu ini. Sip, nyalip. Nyalip jenengan diganjar pahala, Pak. Nah, itu ciri kalau akidah yang jenengan pelajari tentang neraka itu betul-betul sudah merasuk dan mampu mengontrol perilaku panjenengan sehari-hari. Pun nanti lanjutin sendiri tentang surga keindahannya seperti apa, bidadarinya gitu ya. Jangan dibayangin di sini, Pak. Jangan dibayangin di sini gitu ya. Nanti karena bidadari itu ya istri jenengan. Saya itu nggih. Jadi kalau hari ini tidak seindah yang dibayangkan, mungkin istri ada kekurangan di sana sini, sudah mulai tampak tidak seindah mantan baru dulu gitu nggih. Percayalah, Pak. Yakinlah kalau istri jenengan yang dipenuhi kekurangan ini, kalau jenengan dendam positifnya dilampiaskan dengan cara mendidik dia, menggandeng tangannya dengan baik, mengajak taklim, di rumah pun saling menasihati dengan baik, kalau pada akhirnya Allah menghadiahkan surga pada istri jenengan, jenengan akan mendapati dia akan menjadi ratu yang paling indah, paling cantik di surga nanti untuk panjenengan sendiri, Pak. Saestu, nek jenengan kecewa ojo malah ditinggal, nyesel nanti jenengan. Nek podo-podo mlebu surganya nanti ya, ya Allah, nek ngerti pada endingnya seindah itu, kenapa enggak sama-sama saya gitu ya. Nyesel eman lho, Pak. Eman. Makanya enggak usah komplain kalau ada kekecewaan terhadap istri, dendam positifnya lebih ditingkatkan rasa sayangnya, fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya. Ajak dengan hangat, gandeng dengan hangat supaya berubah menjadi lebih baik. Itu nanti hanya sesaat. Paling 10 tahun lagi sudah selesai kan? 20 tahun lagi kita sudah di alam barzah kemungkinan besarnya kan nggih. Nah, saat itulah jenengan sudah tidak akan pernah ketemu istri yang sekarang, casing dengan yang sekarang. Nanti kita akan ketemu dia dengan casing barunya, paling indah, paling rupawan. Pun yang sabar ditelateni, beberapa tahun lagi sudah selesai ceritanya. Nanti kita hanya ketemu ending yang baik. Nanti jenengan akan reuni kangen-kangenan dengan nuansa yang indah banget. Wis pelajari dhewe surga itu kayak apa, masukkan dalam hati, semangat. Nggih. Sampun Pak Yuren. Oh, belum selesai. Nggih. Nah, ini masih ada beberapa, Pak, ada 1 2 3 4 5. Ada 7 poin, mungkin belum cukup nggih waktunya nggih. Ini tak tambahi satu aja. Ketika sudah mempelajari akidah dengan baik, coba nanti belajar tentang ibadah nggih, ditingkatkan apa yang kurang, monggo dievaluasi sendiri nggih. Nah, poin yang ketiga, ini yang penting, Pak nggih. Kalau panjenengan kepingin anak-anaknya soleh, bakti sama panjenengan semuanya, kira-kira sebagai seorang anak, doa apa yang dipanjatkan, Pak? Anak jenengan. Jenengan berharap anak-anak jenengan yang mungkin masih TK, masih SD, SMP, SMA, doa apa yang jenengan harapkan meluncur dari lisannya? Doa nopo? Doa untuk orang tua, pripun bunyinya? Robik firli wali-wali daya. Okay, dan seterusnya. Okay. Baik, itu harapan jenengan kan nggih? Supaya anak-anak kita paling sering meluncur dari lisannya untuk mendoakan kebaikan, mendoakan supaya kita mendapatkan kasih sayang, diampuni dosa-dosanya dengan berdoa. Kalau untuk diri sendiri, ya orang tua sendiri, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil bayangin, ya Allah, abiku yang bersusah payah jualan pentol panas-panas, ya Allah, Allahumma firli dunubi wali walidayya, sayangi betul ya Allah dia yang berjuang. Terus dia bayangin ibunya yang susah payah membesarkan dia, dia mendoakan dengan tulus. Berasa banget Pak doa yang seperti itu. Itu yang jenengan harapkan, Pak. Nah, sekarang saya tanya balik. Jenengan sendiri, doa seperti itu berapa kali sehari? Lebih sering mana doa Allahumma ufirli dunubi sampai akhir tadi untuk orang tua kita, atau doa Rabbi habli minas sholihin untuk anak kita? Lebih sering pundi? Benar sama. Benar seimbang. Nah, ayo coba nih angen-angen Pak, angen-angen. Jenengan berharap anak-anaknya doakan jenengan. Tapi kita sering lupa. Mungkin sebagian dari kita ada orang tuanya itu yang ngapunten nggih, sampun sedo. Hari ini pagi ini ada di alam barzah. Ngenteni Pak. Ngenteni donga jenengan. Padahal istighfar anak nggih, doa ampunan seperti tadi, doa kasih sayang itu nyambung Pak ke orang tua. Mereka menantikan itu. Jenengan kok doanya Rabbi habli minas sholihin terus. Betul iya. Coba diangan-angan. Sudah sejauh mana jenengan berbakti kepada orang tua jenengan? Kalau itu aja belum, terus jenengan menuntut anak-anak jenengan mendoakan jenengan dengan doa yang sama. Adil napa mboten? Pantes napa mboten? Coba dieling-eling. Mboten sakne. Kira-kira pagi ini ayah kita, ibu kita menantikan itu, Pak. Wis ndonga napa mboten wau. Sedangkan anak kita yang masih nge-game di rumah didoakan Robi habli minas sholihin. Orang tua kita yang mungkin semoga Allah mudahkan mendapatkan nikmat kuburnya. Kalau misalnya mboten, apa yang paling diharapkan mereka, Pak? Ya istighfar jenengan untuk mereka, sedekah jenengan untuk mereka. Kalau jenengan konsisten di situ, Allah yang akan menjadikan anak-anak jenengan itu kayak jenengan nanti. Nah, sesi terakhir ini diangan-angan. Apa kenakalan anak-anak jenengan yang paling sulit jenengan tangani? Diangan-angan. Apa kenakalan anak-anak jenengan yang paling sulit jenengan tangani? Kemungkinan besar di titik itulah jenengan dulu pernah nguji, pernah mangkel nih wong tua di titik itu. Diangan-angan. Mungkin sekarang HP-an. Jenengan dulu di zaman jenengan SD SMP belum ada HP. Tapi bal-balan aja Pak. Waduh, itu permainan. Kecanduan HP gak ngerti waktu. Kecanduan bal-balan kita dulu. Berangkat jam 2 sudah ke sekolah sepak bola. Asar lewat, maghrib jeder baru melepas kaos kaki, baru jalan pulang. Itu kan kecanduan main bola juga. Apa bedanya? Sekarang zamannya aja kekinian seperti ini. Apa menurut jenengan orang tua kita saat itu gak mau angkel, Pak? Ayo coba mikir, Pak. Di titik apa jenengan merasa itu ujian terberat, perilakunya anak susah didandani? Coba diangan-angan. Apa benar nih, ini murni ujian anak saya seperti itu? Jangan-jangan di hadapan atau di pandangan orang tua saya dulu, saya pun di titik ini nguji mereka, bikin mangkel mereka. Ayo, dipikir, diangan-angan. Kalau jenengan hari ini susah banget eling mendoakan orang tua dengan doa seperti tadi, ya jangan berharap berlebih Pak, nanti anak-anak itu mendoakan seperti itu. Ketika anak-anak sudah nanti, anak-anak kita nggih, sudah seusia seperti jenengan ini, Mungkin mereka juga egois, hanya akan berdoa untuk anak-anaknya juga, cucu jenengan maksudnya, Robbi ya beli minas solihin. Mereka akan lupa mungkin jenengan yang ketika saat itu sudah sepuh, atau mungkin sebagian kita sudah ada di alam barzah. Yuk dieling-eling Pak, penting banget. Saya itu yang sudah pernah punya khilaf sama orang tua, berusaha lah mohon maaf, nyuwun ngapunten banget. Kadang-kadang perkaranya sepele, gak manut sama orang tua. Bagi orang tua saat itu, celup di hati itu, ya Allah anakku seperti ini. Saya cerita satu kasus. Ada seorang ibu, ibu sepuh, itu datang ke tempat kami untuk terapi. Lumpuh Pak. Lumpuh kakinya, gimana maksudnya, ngapunten, lumpuh kakinya ini nggak bisa untuk menopang dia berdiri, lumpuh. Ketika dilakukan sebuah diagnosa, secara medis sampun dibawa berobat kemana-mana, mboten-mboten perubahan. Terus setelah kita diagnosa dari sisi psikis dan juga non medis, artinya non medis itu ono gangguan jin opo mboten, ono ain no pemboten, ada sihir no pemboten, itu maksudnya gitu. Nah saya kaget Pak, ternyata orang ini mengalami gangguan jin, bukan sihir, bukan ain, gangguan jin yang tinggal di kakinya itu. Nah sampun diruqyah berkali-kali, dibacakan Al-Quran khatam berkali-kali, tidak juga pulih. Nah kuncinya terletak pada saat kita mendiagnosa psikisnya. Ternyata ketemu Pak, ada luka batin yang jewanget banget di hati ibu itu. Setelah saya minta putra-putrinya yang dampingi tadi keluar sebentar, Bu, tapi saat itu saya manggilnya Mbak Uti gitu ya, Mbak Uti pun cobi, Mbak Uti cerita ke saya, barangkali ada sesuatu yang membuat Mbak Uti hatinya sesep, jangget, mangkel, berdodok sampai hari ini. Apa sih Mbak Uti kalau boleh tahu? Iya nak, saya itu sampai hari ini belum bisa melupakan anak saya. Hah? Belum bisa melupakan pola tingkah anak saya. Loh memang kenapa Mbak Uti putranya? Anak saya dulu itu manut sama saya, sayang, perhatian sama saya. Tapi begitu dia menikah dan tinggal bersama istrinya, tinggalnya itu masih satu desa Pak, masih satu desa, dan putranya ini kalau pulang pergi kerja itu lewat depan rumah ibunya ini, tiap hari lewat pulang pergi. Nah ibu ini mangkel karena kula niku sowering buatin godo gedang kesenangannya anak kula niku, nek kula damelaken niku seneng ngeten mesti telas. Nah ini sering kula damelaken tapi gak pernah mampir nak, padahal bendino iku lewat ngarep omah. Ibunya dengan senang hati pingin nyenengno anaknya nggak no godo gedang, sepele kan gak? Tapi anaknya nggak rumongso kalau ibunya itu rindu banget sama dia. Ibunya kepuingin dia mampir sekedar untuk maem godo gedang buatannya. Anaknya kurang peka, kurang ngerti dengan kerinduan ibunya ini Pak, sehingga mewangkel. Setelah nikah kok jadi gini anakku yo, kok seperti aku nggak punya anak. Gak ono sing perhatian, godeg-gedeng sing tak gaekno pun gak dimaem, gak pernah mampir. Kemangkelan seperti itu, bedodok yang nemen seperti itu, bikin lemah otot kakinya. Dan jin tadi masuk lewat celah psikis itu. Dan jenengan tahu, saya terkejut betul-betul Allah, saya ngerti banget saat itu, yakin Allah ternyata betul-betul hebat, luar biasa, maha besar. Ibu itu terapinya, Bu, jenengan mboten sakne ta, kalau seumpama kehidupan putra putrinya ini, kalau jenengan tetap mboten rido, mboten legowo, nanti enggak seneng, kerjaannya nanti bermasalah, rumah tangganya runyam, akan diuji dengan anak-anaknya. Terus pundi jenengan seneng, yo enggak kepingin nak kayak gitu. Nah terus pundi kalau mulai malam ini, ibu maafkan anaknya, nggih. Ya mungkin karena anaknya punya kesalahan, enggak. Tapi jangan sampai manggelnya ibu menjadi jalan amarahnya Allah turun ke putra-putri jenengan. Karena ridhonya Allah itu tergantung sama jenengan. Nek jenengan legowo, ridho, tetap sayang apapun keadaan anak, Allah pun sayang. Nah kalau Allah pun sudah sayang, sudah ridho, Allah bisa menyentuh hatinya dengan hidayah untuk mengembalikan kepada ibu. Nah ketika ibu ini betul-betul nangis, betul-betul memaafkan, Pak, jenengan percaya tidak panjang Al-Quran yang dibaca, hanya sekedar Al-Fatihah, ayat kursi, dan tiga kul. Ibu itu langsung muntah, mengeluarkan jin yang ada dalam lututnya itu. Dan yang bikin saya kaget, ibu itu pulang dengan berdiri sendiri, berjalan sendiri, Pak. Loh, coba bayangin, jangan-jangan jenengan apa ya, tangannya lemah sebelah, stroke bahasanya nggih. Ayo nyimpen mangkel nang anak mboten. Nanti tak kasih incipi sedikit nggih supaya nanti terbuka bahwasanya apapun kejadian yang menimpa anak-anak kita itu ada kaitannya dengan cara kita komunikasi, cara kita berinteraksi dengan mereka. Yuk, diangen-angen. Jangan-jangan di hati kita sebagai orang tua masih menyimpan mangkel yang berlebih. Masih menyimpan amarah karena sifatnya yang mungkin menyakitkan hati. Pun, ayolah Pak, kenakalan nggih, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Tapi itu anak kita, Pak. Anak yang pada saat dulu babaran pertama jenengan rangkul, jenengan sayang, didoakan keberkahan, semoga jadi anak yang solih, semoga jadi anak yang bermanfaat, dan begitu. Kenapa hanya dengan nakal, kecanduan game, kecanduan rokok, harapan atau ekspektasi besar jenengan itu jadi hilang, jadi luntur. Saman kemana kan harapan yang dulu saman timang-timang. Yang hari ini HP-nya kecanduan, yang hari ini ngerokok, yang hari ini seneng banyak kemaksiatan, itu adalah anak yang dulu bayinya saman gendong lucu itu. Yang enggak saman izinkan satu nyamuk pun menyentuh dia sampai dikojongi seperti itu. Itu dia, Pak, tetap orang yang sama. Jangan sampai, Pak, kenakalan-kenakalan tetap harus kita selesaikan. Tapi jangan sampai itu menghalangi harapan jenengan. Anak yang hari ini nakal itu tetap anak yang nantinya kalau jenengan sentuh dengan didoakan, terus kemudian Allah sentuh lembut hatinya dengan hidayah, dia ahli surga, calon ahli surga, tetap, Pak. Dia tetap berpotensi menjadi orang hebat yang kiprahnya besar untuk manfaat kepada umat ini. Jangan hanya karena dia nakal, ekspektasi harapan jenengan itu luntur. Dia tetap anak spesial, Pak. Nah, ingat, nanti kalau kita sudah masuk sesi terapi, apapun upaya yang jenengan lakukan, nasihat yang jenengan lakukan, itu seakan mental kalau masih ada rasa benci, amarah, berdodok, jangget dalam hati jenengan. Bahasa psikologinya masih menyimpan luka batin terhadap anak jenengan. Ayo dibersihkan ya, dimaafkan anaknya, diterima apa adanya, Pak. Ya itulah anak, ada kekurangan, ada khilaf. Jangan sampai hanya gara-gara itu rasa sayangnya luntur, dicetoti tiap hari, dimarahin tiap hari, kasihan psikisnya. Oke, itu pesan terakhir saya ya, sebelum kita tutup. Ini ada sedikit oleh-oleh nggih, moga-moga nanti bisa dibahas lebih detail nggih. Ini hanya pengalaman dari menerapi beberapa anak-anak, ternyata sakitnya ini ada kaitannya sama orang tua. Nggih. Supaya nanti kita menjadi modal kita untuk berbenah diri, menjadi teladan, menjadi orang tua yang solih terlebih dahulu sehingga bisa menginspirasi anak-anak untuk mengikuti panjenengan. Yang pertama, sinten sing putra-putrinya sering alergi yang enggak pernah selesai dengan obat. Yo, mam telur gatel. Kademen ruam-ruam. Atau bentuk-bentuk alergi yang lain. Ada yang putra-putrinya seperti itu? Nah. Sebagian kecil, kalau dari rekam medis kemungkinan maksimal 20% memang murni penyakit fisik. Tapi 80%-nya ini kasus-kasus psikosomatis. Artinya fisik yang sakit yang disebabkan karena keadaan psikis seseorang. Jenengan angen-angen ya, ini bukan hanya anak jenengan, termasuk jenengan piyambak. Kalau jenengan termasuk yang memiliki masalah dengan alergi, coba diangen-angen. Misalnya hari ini kok enggak ada apa-apa gitu nggih, tangannya kok gatal semua. Sampean angen-angen, 2 hari sebelum munculnya gatal itu, kemungkinan besar panjenengan atau anaknya tadi itu punya perasaan yang kuat, jenengan itu meragukan kemampuan diri sendiri. Meragukan kemampuan diri sendiri. Misal, Pak, nanti saya minta tolong ya, pada saat nanti giliran waktunya Jumatan, nanti jenengan yang khutbah, atau jenengan yang adzan, atau jenengan kebagian menyampaikan laporan, biasanya kan gitu. Karena enggak pernah seperti itu ya. Waduh, nah seperti itu saya ya grogi, enggak pernah berani saya ngomong di depan umum seperti itu. Nah, dia mencoba menyangkal, meragukan kemampuan dirinya. Kalau itu kuat banget meragukan kemampuan dirinya, yang tadinya maem telur asin enggak ada masalah, tiba-tiba setelah itu maem telur asin jadi gatal-gatal. Nah, ingat-ingat. Nanti di pertemuan yang lebih detail terkait ini, saya sampaikan secara ilmiah, kenapa sikap ini bisa merubah hormonal dalam diri kita. Kenapa sikap ini bisa merubah sel-sel otak yang ada dalam diri kita. Nanti saya bawakan alat peraganya. Jenengan akan melihat bahwa setiap sikap kita itu berpengaruh terhadap psikis. Psikis kita mempengaruhi metabolisme tubuh kita dan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan perilaku kita. Nah, bagi bapak ibu yang setiap hari wala gak iso awakmu cok macam-macam talah, anaknya mau ikut lomba pidato dikempesi seperti itu. Lah apa sih aneh-aneh gitu, sekolah biasa lah apa adik rono-rono melok pelatihan gini-gini. Gak penting awakmu itu kecil gak iso apa-apa. Nah, ingat kalau jenengan punya pola komunikasi seperti itu dan ternyata anaknya punya masalah dengan alergi, nih, ente nih penyebabnya, Pak. Ayo jangan-jangan, nggih. Yang paling sering yang berikutnya. Enuresis. Nah, sinten sing pun kenal enuresis? Sakit apa ini? Napa, Pak? Ribon? Ini ngompol, Pak. Enuresis itu bahasanya melanggar kidul untuk anak-anak yang ngompolan. Nggih. Dan itu enggak cuma anak TK, Pak. Nggih. Anak pondokan saya sering nangani, bukan sering, ngapunten, pernah nangani. Anak SMA tasik ngompolan. Lumayan ada, Pak. Nah, kira-kira datangnya dari mana coba? 20% memang murni fisik, kandung kemihnya bermasalah, terus ada masalah di saluran kencingnya, nggih, diobati selesai cirinya penyakit fisik itu. Tapi ini mboten, obat entek wis tuku bolak-balik sampai apoteker ya apal banget. Ngompol kok gak mari-mari to, Pak, kan gitu. Tuku obat ngene kanggo apa sampeyan iki? Kulaan ta kanggo anake kan gitu. Sampai diapali. Nah, sampeyan eling-eling ya, bapak-bapak gak boleh tersinggung. Enuresis atau ngompol ini dalam diagnosa psikis kita ternyata sering disebabkan karena ananda ini, anak-anak kita ini takut kepada figur ayahnya, Pak. Takut terhadap figur ayahnya. Biasanya ayahnya itu keras, kasar, susah diajak dialog dengan hangat, dipenggai ayah anaknya. Sehingga anaknya itu jepiping dan takut sama ayahnya. Ayo, kalau yang masih punya karakter tipikal seperti itu di dalam rumah tangga, kok cocok anaknya kok ngumpulannya gak mari-mari, padahal wis diterapi dengan obat, nek badhe bubuk wis pipis dhisik, minumnya kalau malam dikurangi, wis dibangunkan untuk ngelilir supaya pipis, sik ngumpul mawon. Nah, ayo dipetani, jenengan jangan-jangan masalahnya ini. Jenengan terlalu keras, kasar, sakarepe dhewe sehingga anak itu punya rasa takut. Nah, ini efeknya anak jadi mengalami enuresis atau ngompolan. Terus dia punya kecemasan yang tinggi, Pak. Cemas. Wong tuane misalnya ibunya sering kalau ngomong sinau sing rajin, nek gak pinter kok awakmu gede dadi apa. Dibikin kecemasan masa depan itu seperti sebuah hantu yang menakutkan. Nanti nek kamu gak begini ya apa masa depanmu? Nanti nek kamu gak gelem makan sayur ya apa masa depanmu? Nek gak gelem makan buah ya apa nanti matamu nak? Gak, diwedeni terus dengan kecemasan-kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Lah itu ngompolan anake, Pak. Nek wedine temenan terhadap masa depan nanti cemas banget. Nggih. Terus ada kekecewaan yang dipendam. Mangkel panjenengan yang sangune kurang gitu, enggak diomong nah gitu ya. Kecewa koncone iso tukung ngene, iso tukung ngono. Karena ini saya cerita mboken buyon, Pak. Di sekolah kami ada yang seperti itu. Ustazah kita ada yang tanya, "Mas, kenapa ndak jajan kayak teman-teman?" Sangunya enggak cukup, Ustazah. Coba perhatikan. Sangunya enggak cukup, Ustazah. Hari demi hari dia merasa kecewa. Aku kok gak bisa seperti teman-temanku ya, bisa jajan makaroni, bisa beli susu kotak, beli bisa roti gitu nggih. Akhirnya mikir ke orang tuanya. Iya, orang tuaku enggak nyangoni aku yang banyak. Anak kan belum ngerti nggih, kondisi orang tua kan belum paham, tapi yang jelas dia merasa disikapi tidak adil sehingga dia tidak bisa senang kayak teman-temannya. Nah, komunikasinya yang kurang sambung ke anak sehingga anak kurang memahami realita ini sehingga mangkel kecewa ke anak dan dipendem, Pak. Mboten diutarakan kenjenengan. Hati-hati kalau ada anak yang ngompolan, coba dievaluasi dari 3 parameter ini tadi nggih. Terakhir bocorannya. Nah, kalau ada anak-anak yang gampang jerawatan, Pak. Ada enggak anak-anak kita yang sudah mulai remaja punya jerawat menaun? Yang kalau berobat ke dokter spesialis kulit itu sekali datang bisa 1 juta, bisa 1 juta setengah, nggih. Nah, kasus-kasus masalah jerawat yang beberapa kita tangani itu ternyata muncul karena anaknya ini enggak seneng dengan dirinya sendiri. Anaknya itu belum bisa menerima kenyataan kalau aku itu ya begini. Mungkin ngapunten sangat enggak? Ngapunten sangat. Kok ireng ya aku mi? Kok gak esok putih glowing kayak teman-teman begitu gitu ya. Mi, hidungku kok pesek gini sih, Mi. Pakai kacamata melorot aja, milih frame model apa aja kok yang gak ada yang pantas. Mi, aku kok kurus ya, Mi. Dan jangan aneh, Pak ya, kasus remaja itu unik-unik, Pak. Kapan hari ada orang tua yang bawa anaknya ke rumah karena enggak pede banget. Maju ke depan aja, Pak, diminta gurunya nyelesain soal-soal, itu sampun enggak pede. Bergaul sama temannya, ini kan cowok nih. Bergaul sama temannya yang cewek, itu mindernya luar biasa, Pak. Jadi potensinya enggak berkembang karena ada mental block ini. Nah, setelah kita diagnosa secara baik, ternyata yang bikin enggak pede, yang bikin dia minder, itu karena badannya obesitas, kelemon, Pak. Kelemon. Nah, ibunya langsung ngomong ketika diagnosa. Padahal ibunya tadi datang tujuannya anakku iki lho. Kok ndak mau diperintah sih, diminta tolong nyapu ndak mau. Diajak ngomong pendek-pendek jawabane, nyengol-nyengol, ngegas-ngegas seperti itu. Awalnya terapi untuk tujuan itu. Lah dia anaknya ngomong, "Masalah saya itu, Ustaz, saya itu gemuk." Sehingga enggak pede mau, nek bahasa orang awam kan mau pendekatan ke cewek gitu, mau pacaran, mau tampil di depan umum, mau ikut organisasi, itu enggak pede karena kegemukan. Lah apa kaitannya sama anak ini kok enggak mau diperintah ibunya, ngomongi sengol-sengol, ngegas-ngegas. Ternyata gemuknya itu dia merasa, ibuku sih sejak aku kecil dikasih susu terus. Sepele mboten. Tapi itu serius bagi anak, Pak. Jadi dia menyalahkan ibunya gara-gara ibunya sejak dia kecil dikasih susu terus, kasih maam yang banyak sehingga dia badannya gede. Itu yang bikin dia mangkel ke ibunya, Pak. Loh, sepele mboten? Jenengan merasa sayang ngasih susu nggih ke anak, ngasih maam yang banyak. Tapi di sisi sudut pandang anak, efek yang menjadikan dirinya gemuk itu jadi gak pede. Nggih. Nah, ini kasus-kasus yang perlu panjenengan perhatikan, kalau muncul banyak jerawat yang tidak terkontrol dengan obat, susah ngilangkannya, kemungkinan besar Ananda ini tidak suka dengan dirinya, belum bisa menerima kenyataan kalau dirinya seperti itu. Nah, itu mempengaruhi pola pikirnya, terus mempengaruhi psikisnya, mempengaruhi metabolisme dalam tubuh, sehingga muncul jerawat-jerawat seperti itu. Pun ini bocoran, ternyata apa yang terjadi pada anak-anak kita itu tidak jauh-jauh dengan cara kita didik selama ini, pola asuh kita, cara komunikasi kita, cara kedekatan kita dengan mereka. Pun nggih, untuk sementara bocorannya 3 kasus ini sebenarnya sangat banyak, mulai anak-anak yang sesak, anak-anak yang mengalami kecanduan, terus beragam problematika anak. Ini semuanya nanti kalau dioncei mesti kembali kepada diri kita sebagai orang tua, pasti ada yang keliru nih di masa sebelum ini, cara komunikasi kita atau yang lainnya. Sampun, demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pagi ini. Moga-moga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika apa yang kita sampaikan, cara guyon saya itu menyinggung panjenengan. Karena itu sengaja dilakukan, Pak. Sengaja dilakukan supaya jenengan ngelilir, supaya jenengan sadar, ternyata ada yang gak beres nih di masa lalu saya dalam mengasuh anak-anak. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri, dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Ayo belajar menjadi orang tua yang solih, betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Semoga dengan itu nanti kita dimudahkan untuk menginspirasi anak-anak. Oh iya ya, Abi kalau soleh kok kehidupannya enak ya, kehidupannya tenang, kalau menghadapi masalah bisa dewasa banget. Aku pingin deh kayak Abi saya gitu, aku pingin deh kayak Umi saya begitu. Okay? Nah, cirinya sebagai kesimpulan, anak-anak yang sudah nyaman dengan orang tuanya sebagai teladan, itu ciri utamanya biasanya kalau ada masalah, itu curhatnya ke kita. Kalau ada masalah, Bi, aku di pondok kemarin ngalami gini-gini, Bi, gimana, Bi? Nah, Mi, aku sama teman-temanku kok dibikinin begini ya, sikapnya teman-teman kok jadi begini, aku gak nyaman, gimana ya, Mi? Nah, ini salah satu ciri kalau anak-anak kita itu nyaman dengan kita. Yeah. Nah, kalau selama ini jarang dicurhati anak-anak, malah dia lebih merasa nyaman curhat ke teman-temannya, hati-hati, itu pertanda ada tembok tebal antara kita dengan anak-anak. Ciri kalau di dalam diri anak kita ada luka batin yang bikin kalau deket jenengan tuh pengen ngalih gitu ya, pengen gak nyaman. Nah, pun demikian. Ada diskusi napa mboten, ayo kita tutup dengan kafaratul majelis. Cekap nggih? Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.